Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-23 di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang disiarkan secara online dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan. Dari kajian insentif kita di bulan Ramadhan. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Ibnu Qayyim Balikpapan rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, sebuah karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, yang mana kita masih pada pelajaran yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang membahas tentang aqsamut tauhid wa aqsamus syirik, pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan telah kita baca penjelasannya dari beliau rahimahullahu taala tentang pembagian tauhid, baik itu dari tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Sehingga insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membaca penjelasan beliau tentang pembagian syirik. Maka berkata al-muallifu syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa aqsamu syirk thalatha, syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Dan pembagian syirik ada tiga: syirik akbar, syirik besar, wa syirkun asghar, syirik kecil, wa syirkun khafi, dan syirik yang samar. Fasyirkul akbar yujibu hubutal amali wal khuluda finnari liman mata alaihi. Maka yang pertama, syirik besar atau syirik akbar mewajibkan atau mengandung konsekuensi terhapusnya seluruh amalan. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan dan mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka apabila meninggal di atas kesyirikan. Apabila pelakunya meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka berbuat syirik, maka sungguh akan terhapus apa yang telah mereka amalkan. Waqala subhanahu ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum ma finnarihum khalidun. Ma kana lil musyrikin, tidak pantas, tidak semantasnya dan tidak boleh bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan pada diri-diri mereka adanya kekufuran. Dalam keadaan mereka kufur. Ulaika habitat a'maluhum, maka orang-orang syirik yang berbuat kesyirikan tersebut, habitat a'maluhum, amalannya terhapus semuanya. Wa finnarihum khalidun, dan di nerakalah mereka akan kekal abadi. Sehingga dalam ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya orang-orang musyrik terhapus amalan mereka dan mereka kekal di neraka. Wa anna man mata 'alaihi falan yughfar lahu wal jannatu 'alaihi haram. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan ampunan dan diharamkan atasnya surga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni untuk orang menyekutukannya, an yushraka bihi, perbuatan kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selainnya, yaitu selain syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, maka tidaklah ada penolong bagi mereka orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa min anwa'ihi du'a'ul amwati wal asnami wal istighathatu bihim wa nadhru lahum wa dhabhu lahum wa nahwi dhalik. Dan termasuk dari jenis-jenis kesyirikan atau bentuk-bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada orang-orang yang telah mati, berdoa kepada patung berhala, beristighathah dengan mereka, bernazar kepada mereka, menyembelih untuk mereka, dan yang semisalnya dari perbuatan yang merupakan jenis-jenis kesyirikan. Maka ini apa yang disebutkan oleh al-muallif Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang bahaya kesyirikan. Tentang pembagian syirik menjadi syirik akbar, syirik asghar, demikian pula syirik khafi. Kemudian kita baca penjelasannya dari syarih Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Maka berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, kata beliau hafizahullah taala, arafna anna at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Dalla 'alayha kitabullah wa sunnatu nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui pembagian tauhid menjadi tiga, dan dalilnya dari Al-Qur'an, demikian pula As-Sunnah. Wa 'arafna aidan anna likulli qismin min hadhihi al-aqsami dhiddun, dan kita telah mengetahui pula bahwasanya masing-masing dari jenis tauhid tersebut memiliki lawannya, hal-hal yang membatalkannya. فإذا كان التوحيد ثلاثة أقسام فإن الشرك باعتبار تقسيم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Maka apabila tauhid terbagi menjadi tiga, maka kesyirikan pun terbagi menjadi tiga, ditinjau dari lawan tauhid. Maka ditinjau tauhid masing-masing yang memiliki lawan, yaitu bentuk kesyirikan dari tauhid tersebut. Berarti dari sini syirik juga terbagi menjadi tiga. Syirkun fil rububiyyah wa syirkun fil uluhiyyah wa syirkun fil asma'i was sifat. Syirik dalam perkara uluhiyah, syirik dalam hal syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal uluhiyah, dan kesyirikan dalam hal al-asma was-sifat. Dan masing-masingnya lawannya ini ya telah kita baca penjelasannya di kesempatan sebelumnya. Wa huna yadhkuru syekhu rahimahullah taksiman akhar lisyirki bi'tibari hajmihi min haitsul kibari was-sighari. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan pembagian yang lainnya dari pembagian syirik ditinjau dari kadar kesyirikan tersebut. Ditinjau dari kadar kesyirikannya, apakah itu syirik besar ataukah kecil. Wa annahu yanqasimu ila akbara wa asghar wa khafiyyin. Dan bahwasanya syirik tersebut terbagi menjadi syirik akbar, asghar, dan khafi. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana datang penjelasannya. Jadi Syekh rahimahullahu taala menyebutkan pembagian syirik, di sini syirik terbagi menjadi tiga. Namun ditinjau dari kadarnya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang samar. Wahalil khafiyyu qismun mustaqillun aw annahu wasfun lisyirki fil halatain. Namun di sini, apakah syirik khafi ini adalah jenis tersendiri? Apakah syirik khafi yang ketiga yang beliau sebutkan, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi? Apakah syirik khafi ini adalah bentuk ataupun jenis syirik tersendiri, ataukah dia adalah sifat bagi kesyirikan, baik itu syirik akbar ataukah syirik asghar? Nanti akan datang penjelasannya. Wa ya'ti aidan bayanu sababi tasmiyatihi bihadzal ismi asy-syirk al-khafi. Demikian pula akan datang penjelasan beliau tentang sebab penamaan syirik ini, kenapa dinamakan syirik khafi. Ya, nanti akan datang penjelasannya dari beliau, apakah memang syirik khafi ini jenis yang ketiga dari syiriknya dan adalah jenis tersendiri, ataukah dia berupa sifat dari masing-masingnya. Sehingga ada syirik akbar yang khafi dan ada syirik asghar yang khafi, atau bagaimana, nanti akan datang penjelasannya biiznillah. Wa syirkul akbar wal asghar yakhtalifani min haythul haddi wa min haythul hukmi. Adapun syirik akbar dan syirik asghar, maka keduanya berbeda dari sisi definisi dan dari sisi hukumnya. Amma syirkul akbar, sekarang beliau ingin membahas tentang syirik besar. Apa definisi syirik besar? Amma syirkul akbar fahuwa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqih. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah, menyamakannya dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak-hak Allah. Faman sawwa ghairallahi billahi fi syai'in min huquqillah faqad ittakhadahu syarikan wa niddan ma'allah. Maka barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak-hak Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang berbuat kesyirikan adalah menjadikan adanya tandingan, adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini hal tersebut. Ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Fasyirku huwa ja'lul andadi ma'allahi azza wa jal. Maka syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada dhakarallahu anil kuffari annahum idha dakhalun nara yawmal qiyamati yaqulun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir tatkala mereka masuk ke dalam neraka pada hari kiamat, mereka akan mengatakan, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, idh nusawwikum birabbil alamin. Sungguh demi Allah, kami berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian, yaitu para berhala, sesembahan yang disembah selain Allah, kami menyamakan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar ini bentuk kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa syirk taswiyatu ghairillahi billah. Maka inilah bentuk kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perkataan atau juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. أي مُسَاوِيًا لِحُبِّ اللَّهِ. Mereka menyamakan kecintaannya dengan Allah. Ini berbuat syirik. Menyamakan kecintaan kepada selain Allah, kepada tandingan-tandingan tersebut yang mereka sembah, kecintaannya sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Sehingga wasyirku huwa tandid, ittikhadul andadi wasyuraka'i ma'allah. Maka kesyirikan adalah menjadikan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan." Janganlah kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Ay syuraka'a ma'allah. Tasrifuna lahum min al-ibadati wal huquqi ma laysa illa lillah tabaraka wa ta'ala. Itu kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Kalian persembahkan sebagian dari ibadat dan hak-hak Allah kepada selain Allah. Ini bentuk kesyirikan. Ya. Memberikan sebagai sebagian ibadah kepada selain Allah. Entah itu berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang jenis-jenis manusia. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, mereka yang beribadah murni kepada selain Allah. Ini jelas syirik. Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Dan mereka hanya beribadah kepada Allah. Ini jelas, barakallahu fikum, kesyirikan. Jenis yang kedua, mereka yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Jenis yang kedua, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka kadang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun di waktu yang lainnya juga mereka meminta kepada orang yang telah mati. Mereka berdoa kepada orang yang telah mati. Mereka berdoa meminta rizki kepada Allah, dilapangkan rizkinya. Namun di waktu yang lainnya mereka juga datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, minta dilapangkan rizkinya. Maka ini orang jenis yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Dan mereka juga, dan yang kelompok yang kedua ini juga termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jenis manusia yang ketiga, yaitu orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan dari jenis yang pertama. Jenis pertama, orang yang murni berbuat syirik, tidak pernah beribadah kepada Allah. Jenis yang ketiga, orang yang hanya beribadah kepada Allah. Merekalah ahlu tauhid. Merekalah ahlu at-tauhid. Yang tidak menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Orang-orang yang tidak mengakui adanya sesembahan. Orang-orang yang mengakui di sana tidak ada sesembahan yang disembah. Sehingga mereka tidak menyembah Allah dan tidak pula menyembah kepada selain Allah. Ini empat golongan manusia yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Asy-Syari hafizallahu taala melanjutkan. Wa huwa aidan adala ghairillah bihi ay taswiyat ghairillah bihi wa ja'aluhu idlan lillahi azza wa jal ay musawiyan wa mumathilan. Demikian pula di samping menjadikan tandingan, kesyirikan adalah seorang menyamakan selain Allah dengannya. Kama qala Allahu 'anil kuffar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yusawwuna ghairahu bihi wa yaj'aluna ghairahu 'idlan lahu. Orang-orang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir bi rabbihim, dengan mereka ya'dilun, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka menjadikan adanya sesuatu yang serupa, yang sama, selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirkul akbar an-naqilu minal millah. Maka ini adalah bentuk syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sehingga kata syarih, wal wajibu 'alal muslimi an yakhafa 'ala nafsihi min asy-syirki khawfan 'aziman ashaddu min khawfihi min ayyi amrin akhar. Maka yang wajib atas seorang muslim untuk mengkhawatirkan dirinya dari terjatuh dalam kesyirikan, khawfan 'aziman, dengan kekhawatiran yang sangat mendalam, melebihi kekhawatirannya, melebihi rasa takutnya terhadap sesuatu apapun. Sehingga hendaknya seseorang agar memiliki bagaimana rasa takut akan kesyirikan tersebut, hendaknya mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan ini akan semakin menimbulkan rasa ketakutan dirinya akan bahaya syirik. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup seseorang hanya mempelajari tauhid, tauhid, tauhid saja, namun dia mempelajari kesyirikan. Sehingga mempelajari tauhid juga dibarengi dengan mempelajari apa itu syirik. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengerjakannya. Namun aku mengetahui keburukan agar aku bisa menjaga diriku darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, khawatir, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepadanya. Sehingga seorang yang tidak mengetahui syirik, tidak mengetahui jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari apa itu syirik, apa itu bentuknya, bagaimana jenis-jenisnya, wajib baginya untuk mempelajarinya. Karena syirik adalah sesuatu yang wajib untuk ditakuti oleh seorang muslim. Karena bahayanya yang besar, dan nanti akan disebutkan oleh syarih tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Ya. Sehingga seorang mempelajari syirik bukan untuk terjatuh dalam syirik, namun agar bisa terhindar dari kesyirikan. Karena dikhawatirkan orang yang tidak mengetahui apa itu syirik, dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya. Sebagai contoh misalnya, terkadang sebagian kita diberikan penyuluhan, pengetahuan tentang apa itu narkoba, apa itu narkotika, obat-obatan terlarang, jenis-jenisnya, bahayanya, diperkenalkan, disampaikan kepada kita. Apa tujuan pengenalan dari narkoba tersebut? Apakah tujuannya agar orang memakainya, orang mengkonsumsinya? Tentunya tidak. Namun yang dimaukan dari pengenalan narkoba tersebut adalah agar seseorang bisa meninggalkan dan menjauhi narkoba dengan mengetahui jenis-jenis narkoba, jenis-jenis barakallahu fikum, obat-obatan terlarang, mengenal ini sabu-sabu, ini putau, ini ekstasi, dan seterusnya. Dia tahu ini. Tujuannya agar dia terhindar darinya. Karena apabila seseorang tidak mengetahui hal ini, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam jerat-jerat narkoba tadi. Yang banyak dikampanyekan oleh pemerintah kita akan bahayanya narkoba. Seorang diberi obat misalnya. Sebagaimana yang pernah kejadian, ya, di tempat kita ada anak kecil diberi obat, ya, yang dikatakan ini permen. Ya, alhamdulillah anak tersebut tidak memakannya dari obat tersebut. Yang ternyata setelah ditanyakan, ya, kepada ikhwah yang lain, itu adalah salah satu bentuk dari ekstasi. Ya, salah satu bentuk ekstasi. Jenis double L misalkan. Nah, orang kalau tidak mengetahui ini adalah ekstasi, dia mengkonsumsinya, dia terjatuh, khawatir terjatuh dalam narkoba, kecanduan, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Seorang tidak mengenal ganja misalkan. Diberikan daun ganja yang masih hijau. Dikira, oh ini jenis, apa namanya, ini semacam daun singkong yang baru, jenis baru misalkan. Orang gak tahu, oh ternyata itu ganja, disuruh nanam. Bahaya. Yeah. Sehingga, sebagaimana, barakallahu fikum, digencarkan kampanye ini, hati-hati dari narkoba, hati-hati dari terjerat narkoba, ini bentuk-bentuk narkoba, jenis-jenisnya, bahayanya, dan masing-masingnya, dan seterusnya. Maka demikian pula hendaknya seorang muslim takut kepada kesyirikan sebagaimana melebihi takutnya dia akan narkoba tersebut. Apabila masyarakat gencar, ya, mereka info tentang narkoba diberikan bahayanya, jenisnya, dan seterusnya, maka info tentang kesyirikan, ya, pengetahuan, dan ilmu tentang kesyirikan, jenis-jenisnya, bahayanya, bentuk-bentuknya, ini hendaknya juga wajib diketahui oleh seorang muslim, sehingga dia bisa terlindungi dan terjatuh dari kesyirikan tersebut. Dilindungi dan terjauhkan dari kesyirikan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak akan terseret dalam kesyirikan. Sebagaimana terkadang, barakallahu fikum, sebagian anak muda, ya, bahkan juga terkadang ada 1-2 santri, karena ketidaktahuan mereka, ya, tentang narkoba jenis-jenisnya dan yang semisalnya, terkadang ikut-ikutan memakai syiarnya. Ya. Memakai, barakallahu fikum, kaos misalkan, atau topi, atau kadang menggambar di bukunya, bendera warna apa, merah, kuning, hijau, di tengahnya ada gambar daun misalkan. Anak-anak gak tahu itu daun narkoba, daun ganja dan misalnya. Mereka terjatuh ikut-ikutan. Kenapa? Karena gak tahu. Demikianlah khawatir seorang terseret dalam kesyirikan karena dia tidak tahu. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wajib atas setiap muslim untuk mempelajari dan mengetahui apa itu syirik, bentuk-bentuk syirik, jenis-jenisnya, dan bahayanya. Sehingga seseorang akan mengambil sesuatu sebagai benteng. Mengambil sebab-sebab yang bisa dia jadikan benteng untuk melindungi dirinya dari jerat-jerat kesyirikan. Bahkan Asy-Syarih hafizahullah ta'ala di sini menasihatkan, wajib atas setiap muslim untuk takut kepada syirik, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Melebihi takutnya dia kepada sesuatu apapun. Wan yakuna hadzal khaufu mujiban al hayatata wal hadara min al wuqu'i fihi kama huwa sya'nu fi ma yakhafu al insan min umur. Dan hendaknya sebaik dan wajib bagi seorang muslim rasa ketakutnya tersebut mendorong dia untuk berhati-hati dan mengambil benteng. Ya, menjadikan sesuatu sebagai benteng yang bisa melindunginya dari terjatuh dalam kesyirikan. Kama huwa sya'nu fi ma yakhafuhu al-insan min umur, sebagaimana ini yang dilakukan oleh seorang insan ya, ketika dia takut akan sesuatu. Faya'malu bisababi khawfihi minha ala ittiqaiha. Maka seorang insan akan melakukan sebab-sebab yang bisa melindunginya dari hal-hal yang menakutkannya tersebut. Alasta tara fi ba'dhin nasi annahu yattakhidhu li nafsihi hamiyatan yantazimu fiha intizaman daqiqan li at'imatin 'adidatin mubahatin laysat muharramah himyatan li badanihi min as-simnah aw min al-amrad aw min ath-thiqal wal kasali wa yantazimu fi hadhihi al-hamiyah khawf al-'aqibah. Beliau menyebutkan contoh agar kita mau berpikir. Kata syarih hafizahullah, alasta tara fi ba'dhin nas, bukankah engkau melihat, menyaksikan pada sebagian manusia, dia sangat menjaga dirinya dan mengatur dirinya dengan pengaturan yang sangat teliti untuk makanan-makanannya, padahal itu makanan yang mubah, makanan yang bukan sesuatu yang haram, dalam rangka bertujuan melindungi dirinya, melindungi badannya agar tidak gemuk atau tidak terjatuh dalam penyakit, ya, atau agar badannya tidak menjadi berat, menjadi malas. Wa yantazimu fi hadhil hamiyyah takhawf al-'aqibah, dan dia melakukan ini semua, penjagaan, pengetatan dalam hal makanan tersebut karena takut akan akibatnya, ya, sebagaimana kita saksikan terkadang, ya. Seseorang yang takut untuk menjadi gemuk, dia melakukan diet, misalkan. Dia melakukan diet, bahkan terkadang dengan sesuatu yang sangat rinci. Ya. Ketika dia melakukan diet ketat, misalkan, dia membatasi asupan kalorinya sekian, asupan gulanya sekian, karbohidratnya sekian. Pada pagi hari tidak makan yang ada karbohidratnya. Pada siang hari yang makan ini kandungannya, yang makan ini, porsinya sekian. Sangat ketat. Kenapa? Khawatir, takut menjadi gemuk. Takut menjadi gemuk. Demikian pula misalkan, seorang yang telah memiliki penyakit gula, nas'alullah as-salamah, penyakit diabetes atau yang semisalnya, dia sangat-sangat menjaga, ketat dalam menjaga makanannya. Kenapa? Agar kadar gula dalam darahnya tidak naik. Sehingga dia ketat, tidak makan nasi putih misalkan. Dia tidak minum dari minuman yang berbahan gula, terlebih gula buatan. Dia tidak makan yang padanya ada kandungan gulanya. Dia ketat, kenapa? Takut kadar gula dalam darahnya naik. Sehingga dia sakit nanti, masuk rumah sakit. Dia khawatir, dia jaga itu. Kenapa? Dia takut akan sesuatu. Yang ini takut gemuk, membatasi makanannya. Yang ini takut penyakit, dia batasi makanannya pula. Dia melakukan penjagaan-penjagaan agar tidak terjatuh dalam akibat yang buruk. Ini manusia kadang melakukannya dengan sangat ketat. Maka kata syarih, hafizallahu ta'ala, alaysa minal jadir antakuna a'zama hamiyatin tu'na biha fi himayatihi fi himayatina al-himyatu min asy-syirk wal-himyatu min al-wuqu'i fihi. Maka sesuatu yang lebih pantas lagi dan seharusnya dilakukan oleh seorang insan, menjadikan penjagaan yang lebih ketat lagi, yang lebih besar lagi di dalam kehidupannya, yaitu menjaga dirinya dari syirik, menjaga dirinya dari terjatuh dalam kesyirikan. Dia jaga. Gimana biar dia tidak terjatuh dalam kesyirikan? Gimana biar dia tidak berbuat kesyirikan? Ini yang dia jaga. Ya. Kenapa? Karena takut akan kesyirikan tersebut. Wattikhadil asbabid daqiqati jiddan allati takunu bi'idnillahi sababan disalamatil abdi wa wiqayatihi minal ku'ifi. Dan dia menjadikan adanya sebab-sebab yang sangat teliti, yang dengannya bi'idnillah akan menjadi sebab selamatnya seorang hamba, menjadi sebab keselamatan seorang hamba dan penjagaan dari terjatuh di dalamnya. Karena ini syirik, barakallahu fikum, akibatnya jauh lebih besar. Sebagaimana telah tadi disinggung, tidak main-main. Orang yang meninggal dalam berbuat kesyirikan, Allah tidak mengampuni dosanya. Allah mengharamkan padanya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Dan yang lainnya, terlebih nanti beliau juga akan menyebutkan bahaya-bahaya syirik yang semestinya menjadikan seorang takut akan kesyirikan. Maka, dengan kita mengetahui akibat yang jauh lebih buruk ini, bahkan akibat tersebut sampai di akhirat, harusnya seseorang lebih untuk bisa menjaga dirinya, mengambil benteng yang membentengi dirinya dari kesyirikan. Kalau seorang berbuat ketat dalam hal diet tadi biar tidak gemuk. Gemuk ini cuma urusan dunia. Biar tidak terkena penyakit-penyakit urusan dunia. Namun kalau sudah terjatuh dalam syirik, ini urusannya bisa sampai akhirat. Urusannya sampai akhirat. Sehingga hendaknya, kata beliau, yang lebih pantas lagi dan sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim, dia juga melakukan hal yang ketat. Mengambil faktor-faktor penyebab yang menjadikan dia selamat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Ayakuna halul mar'i an yu'na inayatan daqiqatan bil himyati min ba'dil at'imati tayyibati khawfa madarratiha. ولا يحمي نفسه من الذنوب خوف عاقبتها ومعرتها يوم يقف أمام الله في علاه أجل في علاه ولا يحمي نفسه من أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. Maka kalau seseorang, keadaan seseorang dia memiliki perhatian yang lebih dalam menjaga dirinya dari sebagian makanan-makanan yang baik, karena khawatir madarat yang ada dari yang ditimbulkan, akibat buruk yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Lalu bagaimana dia tidak menjaga dirinya dari terjatuh dalam perbuatan dosa yang akibatnya jauh lebih besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana pula seorang tidak menjaga dirinya dari dosa yang paling besar yaitu kesyirikan? Sehingga ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Sebagian manusia dia begitu ketat tadi. Menjaga diri agar dari makanan-makanan yang baik. Karena takut akibatnya. Namun dia tidak menjaga dirinya dari sesuatu yang jauh lebih buruk akibatnya. Yaitu menjaga dirinya dari dosa-dosa. Dan menjaga dirinya dari dosa terbesar yaitu kesyirikan. Maka ini sesuatu yang aneh. Sehingga apa? Seharusnya dia lebih takut terjatuh dalam syirik. Dibandingkan dia takut pada gemuk, takut pada makanan dan seterusnya. Dia harusnya lebih takut, jauh lebih takut kepada kesyirikan. Sehingga dia bisa melindungi dirinya dari terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Kemudian kata syarih hafizullah. Inna man ya'rifu syirka wa ya'rifu akibatahu al-wakhimata yakhafuhu jiddan ala nafsihi. Sesungguhnya, kata beliau, Syarih Hafizullah menjelaskan lagi. Sesungguhnya orang yang mengetahui kesyirikan, mengetahui apa itu kesyirikan, dan mengetahui akibat yang pedih dari kesyirikan tersebut, akibat yang buruk dari kesyirikan tersebut, dia akan mengkhawatirkan, akan sangat takut sekali. Mengkhawatirkan dirinya. Dari kesyirikan tersebut tentunya. يكفي بذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين. Cukup bagimu untuk engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa pada dua tempat yaitu ada dua ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. وهذا في حق من مات على ذلك. Dan ini pada hak orang yang meninggal di atas kesyirikan. Maka perhatikan masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahaya akibat yang ditimbulkan dari kesyirikan ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Dosa kesyirikan tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini sesuatu yang hendaknya ditakuti. Sehingga ketika seseorang barakallahu fikum dihadapkan pada perbuatan kesyirikan, dia bisa memandangnya dirinya, oh Allah tidak akan mengampuni kalau saya berbuat ini. Allah tidak mengampuni kalau saya berbuat ini. Dan saya meninggal di atas perbuatan ini. Di atas keyakinan ini. Ini bahayanya besar. وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى شِرْكِ لَا مَطْمَعَ لَهُ إِطْلَاقًا فِي الرَّحْمَةِ وَلَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَذَابِ أَبَدَ الْأَبَادِ. Dan kemudian beliau menjelaskan, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik ini bagi seorang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan. Karena seorang yang meninggal di atas kesyirikan tidak ada harapan baginya secara mutlak untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan tidak ada bagian untuknya dari mendapatkan ampunan Allah. Laisa lahu illal adzab abadal abad. Tidak ada pilihan baginya, tidak ada balasan baginya, melainkan siksa yang pedih selama-lamanya. Kekal abadi. وَيَبْدَأُ مَعَهُ الْعَذَابُ مِنْ لَحْظَةِ مُفَارَقَةِ رُوحِهِ جَسَدَهُ. Dan azab tersebut sudah dimulai sejak ruhnya itu terpisah dari badannya. Itu tatkala dia memasuki alam kuburnya. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Sesungguhnya seorang yang meninggal dalam keadaan dia beribadah, dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan tandingan dari selain Allah, dakhala an-nar, dia akan masuk ke dalam neraka. فَهَذَا الدُّخُولُ لِلنَّارِ مِنْ حِينِ تُفَارِقُ رُوحُهُ جَسَدَهُ. Maka dimasukkannya seseorang ke dalam neraka, ke dalam api ini, sejak ruhnya itu terpisah dari jasadnya. وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَا. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan, إِنَّ النَّارَ قَرِيبَةٌ جِدًّا مِنَ الْمُشْرِكِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ تُفَارِقَ رُوحُهُ جَسَدَهُ فَيَدْخُلُهَا وَفَيَدْخُلُهَا وَأَوَّلُ مَا تَكُونُ النَّارُ لَهُ فِي قَبْرِهِ فَيَكُونُ حَفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Kata para ulama rahimahumullah, sesungguhnya api neraka itu sangat dekat dengan orang yang berbuat syirik. Api neraka itu apa? Sangat dekat bagi mereka orang yang berbuat syirik. Tidak ada pemisah antara api neraka dengan orang yang berbuat syirik kecuali hanya kematian. Yang memisahkan itu hanya kematian saja, terpisahnya ruh dari jasad. Ketika seorang berbuat syirik kepada Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, beribadah kepada selain Allah, ya, kemudian dia meninggal, selesai, masuk ke dalam neraka. Sehingga kata para ulama, tidak ada pemisah antara seorang dengan api neraka, kecuali hanya kematian saja. Maksudnya agar seorang khawatir, berhati-hati, jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Sehingga seorang akan menghindari melakukan perbuatan kesyirikan. Ya. Wa awwalu ma takunu an-naru lahu fi qabrihi. Dan neraka yang pertama kali akan dia rasakan adalah ketika dia di kuburannya. Bahkan di kuburannya pun dia sudah mendapatkan siksaan. Di kuburannya pun telah mendapatkan azab kubur. Nas'alullah as-salamah. Ini orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga kuburan itu ibaratnya salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Itu baru permulaan saja. Ya, ketika dia mendapatkan seorang berbuat syirik, meninggal di atas syiriknya, diazab dengan azab neraka, itu baru salah satu lubang permulaan saja dari siksa neraka yang sangat pedih. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala an ali fir'aun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'radun 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya. Api neraka dihadapkan kepada mereka setiap pagi dan sore hari. Ay fis sabahi wal masa. setiap pagi dan sore hari. Ya. Jadi di kuburannya. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan sore hari dihadapkan kepadanya api neraka. Wal'iyadzu billah. Ini apabila seorang berbuat kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, meninggal dalam keadaan tersebut. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi bayani anna man mata 'ala syirki wal kufri la matma'a lahu itlaqan fir rahmati wal maghfirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, menjelaskan bahwasanya seseorang yang meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran tidak ada harapan untuknya secara mutlak untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. Dan untuk orang-orang yang berbuat kekufuran dan untuk orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam. أَيْ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tidak ada balasan untuk mereka melainkan hal tersebut pada hari kiamat. لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Mereka tidak akan di putuskan, ya, tidak akan ditetapkan sehingga mereka akan meninggal. Ya. Maksudnya apa? Ketika mereka mendapatkan api neraka itu mereka tidak akan mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak akan mati sehingga kalau seorang tidak mati dia akan terus disiksa dengan api neraka tersebut. Ya. Seorang akan terus disiksa dengan api neraka. Karena siksaan, ya, seperti ini, seorang yang dialami di dunia. Seberat-berat apapun ujian, seberat-berat apapun musibah, cobaan, siksaan yang dihadapi, ketika dia meninggal, siksaannya putus. Nah, kalau seorang tidak meninggal, berarti dia terus akan disiksa. Ya. Sehingga siksa api neraka tidak akan berhenti padanya. Wala'iyadzubillah. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak pula siksaannya itu diringankan. Jadi enggak ada harapan untuk siksaan tersebut berhenti dan tidak ada harapan untuk siksaannya diperingan. Kadzalika najzi kullu kafur. Demikianlah balasan kami untuk mereka orang-orang yang berbuat kekufuran. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalamnya, ya Rabb kami, keluarkan kami sehingga kami bisa beramal saleh. Dengan amalan yang dulu kami tidak mengamalkannya. Ay ghairas syirki wal kufri alladhi kunna na'maluhu fid dunya. Jadi mereka sudah enggak ada harapan. Orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik, sudah tidak ada harapan ketika dimasukkan ke dalam api neraka. Ke dalam neraka jahanam. Tidak ada harapan untuk keluar, terus mereka akan disiksa, diperingan pun tidak. Sehingga mereka berteriak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesaat saja dikembalikan kehidupan dunianya sehingga mereka bisa beramal, sehingga mereka meninggalkan perbuatan kekufuran dan kesyirikannya. Mereka meminta itu. Nas'alullah as-salamah. Namun Allah membantah mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nashir. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang yang dengannya seseorang mau berpikir dan merenungi? Ya. Merenungi, kita diberikan umur yang panjang agar kita mau merenungi dari dosa-dosa kita, dari perbuatan-perbuatan seorang. Seorang bisa merenungi ketika dia berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran. Allah berikan umur yang panjang agar dia mau berpikir, merenung, dan bertaubat kembali kepada Allah. Namun mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak memanfaatkannya, tidak mau merenung dan berpikir akan hal tersebut. Waja'akumun nadhir, ditambah lagi telah datang orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya. Terlebih telah datang orang yang memberikan peringatan dari azab neraka tersebut. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nashir. Maka rasakanlah, tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat syirik, berbuat kekufuran, tidak ada penolong bagi mereka. Ay adh-dhalimin anfusahum bisyirki wal kufri billahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang mendzalimi diri-dirinya dengan melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga ini menunjukkan ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahaya kesyirikan. Faman kanat hadhihi haluhu musyrikan kafiran billahi subhanahu wa ta'ala wa mata 'ala dzalik laisa lahu fil akhirati illa an-nar mukhalladan fiha abadal abad. Maka orang yang begini keadaannya, dia berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran kepada Allah dan meninggal di atasnya, maka tidak ada balasan untuknya di akhirat kecuali api neraka, dia kekal di dalamnya, kekal abadi selama-lamanya. Hatta innal adzaba la yukhaffafu anhu, bahkan siksaannya, azabnya tidak akan diperingan darinya. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, azab mereka tidak akan diperingankan. Bal yazidu, bahkan azabnya akan ditambah. Sudah azabnya enggak diperingan, bahkan ditambah. Qala ba'du a'immati at-tafsir, berkata sebagian para imam ahli tafsir, in ashadda ayatin 'ala al-musyrikin yaumal qiyamah wa hum finnari qaulullah ta'ala fadhuqu famala falan nazidakum illa 'adaba. Sesungguhnya ayat yang paling memberatkan bagi kaum musyrikin pada hari kiamat tatkala mereka dimasukkan ke dalam api neraka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba ayat 30, fadhuqu, rasakanlah balasan ini, siksaan ini, dan tidak ada tambahan untuk kalian kecuali azab. Enggak ada tambahan kecuali azab saja. Yutmi'una fi at-tahfif aw an yuqdha 'alaihim fayamutu aw yu'adu ila ad-dunya liya'malu shalihan ghayra alladhi kanu ya'maluna. Mereka berharap diperingan, enggak diberikan, malah ditambah. Mereka berharap untuk diberikan putusan, diwafatkan saja daripada disisa, dimatikan saja, enggak hidup lagi. Mereka juga tidak diberikan keputusan. Au an yu'ada ila dunya, atau mereka juga berharap dikembalikan kepada kehidupan dunianya sebentar saja untuk melakukan amalan saleh dan meninggalkan amalan kekufuran dan kesyirikan yang dulu mereka amalkan. Ini juga tidak dikabulkan. Sehingga apa yang tersisa, fayuqalu lahum fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Sehingga yang tersisa dikatakan kepada mereka, rasakan. Rasakan siksa api neraka yang sangat pedih tersebut. Dan tidak ada tambahan kecuali hanya azab saja. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya sebagian dari apa yang akan beliau sebutkan. Dari bahaya kesyirikan. Bahaya orang yang berbuat kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikannya tersebut. Yang mengandung konsekuensi hendaknya seorang memiliki rasa takut dan berhati-hati darinya. Dan insyaallah ta'ala akan ada tambahan penjelasan dari syarih hafizahullah ta'ala yang akan kita baca di kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi azza wa jal, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini kajian kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Nas'alullaha an yaja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.